sebitu. Yo jangan nangis, pejamkanlah mata. ibadat

Mati ngantu dai gembel, pengaruh Assalamualaikum. Beranggi ngagok ke kebun, keris ngapi saw usung lagaro, sandanglah kampe ibatan bebaju buo. Tentanglah tebasan dek kang asili bejape saja, ayun kagaro ngapatlah kapan tekad kanian. Tanamkan asu batan mancegan. Tuhan. kenali anak ibu paling ku sayangi amar jane bong gak batang bini ibu ibu buka ku dari dua dun numpang aku begade mana ibu barna aku lalama merantau jauh di badan jauh ngalinja jauh lakunda ini nasibku surat dan tangan kaku taruka dirantau bertemu riba balik ke dusun ditinggal inja ame di dusun nanti kusare lemah lasare di badan cemu. Tahan Aku jumlah gue. Yeah.